Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian intensif kita yang membahas tentang ilmu nahwu. Dan kita akan melanjutkan membacakan matan Al-Ajurumiyah, dan ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan pemahaman tentang ilmu bahasa Arab. Yang merupakan miftahul ulum, kunci dari semua ilmu. Tentu ketika kita maksudkan dengan al-ilmu di sini adalah ilmu din, ilmu agama. Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan bahasa Arab. Begitu juga kitab-kitab para ulama tertulis dengan bahasa Arab. Maka tidak akan mungkin kita bisa memahami ad-din ini dengan baik kecuali kita mempelajari bahasa Arab. Karena itu sangat penting bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab. Dan di antara cabang-cabang ilmu bahasa Arab itu, yang paling di antaranya yang paling penting adalah ilmu nahwu. Ya. Kenapa? Karena kita dengan mempelajari ilmu nahwu ini kita akan bisa memahami ya kalam-kalam yang berbahasa Arab. Apa itu ilmu nahwu? Siapa yang menjawab? Sebutkan enggak kemarin ilmu nahwu apa? Siapa yang menjawab? Sebelum ditunjuk. Orang Indonesia senangnya ditunjuk. Hendak. Nunjuk tangan. Ilmu yang membahas akhir, keadaan akhir setiap kalimat. Ya, kurang lebih begitu. Ilmu yang membahas akhir dari setiap kalimat. Itu ilmu nahwu. Ya. Kenapa akhir dari setiap kalimat ini begitu penting? Ya karena itulah yang nanti akan menentukan apa? Yang akan menentukan makna dari satu jumlah, dari satu kalam. Ya. Karena itu sangat penting di sini kita mengetahui keadaan akhir dari satu kalimat. Ya, kalau misalnya di situ ada daraba, kemudian Zaid, kemudian Muhammad, ya, urutannya sama nih, daraba, Zaid, Muhammad. Ya, dua jumlah. Daraba, Zaid, Muhammad. Ya, yang satu daraba Zaidun Muhammadan, yang satu daraba Zaidan Muhammadun. Kalimat per kalimatnya sama, dengan huruf yang sama, tapi dengan keadaan yang berbeda. Apa jadinya? Maknanya sama dua kalimat ini, dua jumlah ini. Daraba Zaidun Muhammadan, daraba Zaidan Muhammadun. Artinya sama enggak? Artinya berbeda kan? Ya. Kalau daraba Zaidun Muhammadan, siapa yang memukul? Antum sudah selesai bab fa'il. Siapa yang memukul? Zaid. Kalau daraba Zaidan Muhammadun, siapa yang memukul? Muhammad. Ya. Ini nahwu. Mempelajari akhir dari setiap kalimat. Baik. Karena itu, karena nahwu ini adalah ilmu yang mempelajari akhir dari setiap kalimat, maka inti dari ilmu nahwu ini apa? Adalah al-i'rab. Adalah al-i'rab. Kenapa? Apa pengertian al-i'rab? Ya, ini murojaah kita ya. Murojaah lagi. Baru tadi malam murojaah. Iya, namanya ilmu harus demikian. Ya, hayatul ilmi bil mudzakarah. Hidupnya ilmu itu dengan mudzakarah, selalu diulang. Ya. Selalu diulang aja masih bingung, apalagi enggak diulang. Ya. Apa makna al-i'rab? Well, al-i'rab taghyir awakhiril kalimi biikhtilafi al-awamil ad-dakhilati 'alayha lafzan aw taqdiran. Ya, kita sudah lewat bab al-i'rab. Al-i'rab taghyir, perubahan akhir-akhir pada setiap kalimat. Disebabkan perbedaan amil yang masuk padanya, lafaz ataupun takdir. Perubahan yang terjadi pada akhir setiap kata. Ya. Nahwu adalah ilmu yang mempelajari perubahan yang terjadi pada setiap kata. Berarti nahwu ilmu yang mempelajari apa? I'rab. Ya. Nah, itu karena itu masalah i'rab jangan sampai tidak paham. Jangan sampai tidak paham. Belajar nahwu tidak paham i'rab, ya berarti dia tidak belajar nahwu namanya. Ya, karena itu ya, sebagaimana Al-Ustaz Zubair menekankan tadi malam yang tertulis di depan tulis itu, yang paling penting jangan sampai dia tidak paham. Sama penekanan anak sama, jangan sampai yang di papan tulis itu tidak paham. Betul-betul harus paham ya tentang al-i'rab. Hafal dan paham. Hafal tidak paham ya tidak baik. Paham juga tidak hafal ya kadang dia lupa kalau dia tidak hafal. Tapi paham dan hafal ya, sedikit ini aja ya. Karena itu kita ulang sedikit ini ya, murojaah sedikit ini. Ya. Kita mulai dari tadi. Al-i'rab adalah apa? At-taghyir fi awakhiril kalimi, taghyir awakhiril kalimi bi ikhtilafi al-awamil ad-dakhil 'alayha lafzan aw taqdiran. Baik. Al-i'rab ada berapa? Abu Hanifah. Ada empat, yaitu raf'un, rafa, nasab, khafat, jazm. Ya. Khafat atau jar. Sama. Baik. Yang berlaku pada isim apa saja? Diurut ya. Bapak, siapa Pak namanya Pak? Ari. Pak Ari. I'rab yang berlaku pada isim rafa, nasab, jar. Sama satu lagi. Fi'il. Jazm. Antum siapa? Abu. Ya. Rafa. Nasab. Kecuali jazm pada isim. Baik. Pada fi'il yang di belakang, i'rab yang terjadi pada fi'il yang di belakangnya rafa, nasab, sama jazm. Rafa, nasab, dan jazm pada fi'il. Pada isim rafa, nasab, dan khafat atau jar. Tidak ada jazm pada isim. Pada fi'il rafa, nasab, jazm, dan tidak ada jar atau khafat pada fi'il. Taib, santap. Taib. Kita mulai dengan rafa. Rafa memiliki beberapa alamat. Empat, yaitu dhammah, waw, nun, baik, ya, ya atau alif, alif atau ya, baik, alif. Empat alamat pada rafa'. dhammah, waw, alif dan nun, sebutun nun. Taib. Dhammah menjadi alamat rafa pada berapa tempat? Yang sebelahnya lagi. Cari-cari, enggak apa-apa, lihat buku. Open book kok kita. Yang penting antum bisa jawab. Lebih penting lagi antum ingat nantinya. Ya. Piang kelamaan nyarinya. Dhammah menjadi alamat rafa pada berapa tempat? Iqbal, belakang. Empat, yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak manas salim, jamak mudzakkar salim atau jamak manas salim. Yang yakin jawabnya. Jamak taksir, ya. Jamak manas salim atau jamak mudzakkar salim. Yang mana nih? Satu-satu. Baik. Ah, yang keempat. Yang keempat. Nah, antum duduk di situ. Nak tanya deh. Dhammah menjadi alamat rafa pada empat tempat. Sudah disebutkan tiga. Ya. Isim mufrad, jamak taksir, jamak manas salim, satunya. Tempat yang keempat. Sudah. Nanti dapat lagi ditanya, tenang aja. Antum sedang ditanya kayaknya. Fi'il mudhari. Yang bagaimana? Baik. Fi'il mudhari lam yattasil bi akhirih fi'il. Baik, di empat tempat. Di mana dhammah menjadi alamat rafa. Dan dhammah itu adalah alamat asli, ya, alamat asli, alamat asal. Wow. Menjadi alamat rafa pada berapa tempat? Pada dua tempat, yaitu jamak mudzakkar salim al asma al khamsa. Baik, santap. Alif, kembali ke depan. Ah. Alif menjadi alamat rafa pada berapa tempat? Yaitu isim musanna. Nun menjadi alamat rafa pada berapa tempat? Gus. Yaitu pada al-af'al al-khamsa. Baik. Selesai kita dari alamat rafa. Nasab ada berapa alamat? Tum. Lihat, enggak apa-apa. Ana baik orangnya. Ada lima. Yaitu baik, fathah sebagai alamat asli, alif, kasrah, ya, dan hasfun nun. Santa. Fathah ada pada berapa tempat? Farid. Yaitu isim mufrad, jamak taksir. Baik. Fi'il mudhari yang kemasukan nasab wa lam yattasil bi akhir syai. Fathah, kasrah. Antum. Menjadi alamat nasab pada berapa tempat? Kasrah. Kasrah dua tempat. Satu. Satu atau dua? Satu, yaitu jamak wa'ana salim. Baik. Alif sebagai alamat nasab, Pak. Yaitu Al Asma Al Khamsah. Baik, santap. Ya sebagai alamat nasab, yaitu Musanna Jama' Mudzakkar Salim. Hasfun Nun, Pak, yang belakang. Pada Al-Af'al Al-Khamsa. Baik. Kita sudah nasab. Sekarang apa? Khafad. Ya. Hawan. Ada berapa alamat? Ini. Lihat nih. Ini. Hah? Oh. Soalnya dapat alasan ya. Usafi. Ada tiga, yaitu kasrah, ya sama, ya kasrah, taib. Kasrah ya fathah, taib. Kasrah ada pada berapa tempat? Misalnya tiga, yaitu isim mufrad, isim mufrad munsharif, hasan. Jamak taksir munsharif. Satu lagi, jamak mana salim, baik. Fathah sebagai alamat khafad atau jar ada pada berapa tempat? Hah? Fathah sebagai alamat khafad, yaitu isim ghairu munsharif. Baik. Kemarin dibahas enggak ghairu munsharifnya? Detail enggak? Baik. Fathah ya, dua, ya menjadi alamat khafad pada dua tempat, yakin, yaitu jamak mudzakkar salim, ya, tiga berarti, ya, baik. Al jazm. Tidak, baik. Baik, sukun wal hadaf. Sukun pada fi'il mudhari' sahil akhir walam tasul bi akhir sahil al hadaf. Hadaf ada berapa? Baik, yaitu hadaf. Baik, hadaf apa pada mutal akhir? Hadaf haful akhir. Pada al-khamsah hadaf hasunun. Baik, ahsantum. Al-mu'rabat ada berapa? Yaitu al-mu'rabat, al-mu'rab bil harakat. Baik, al-mu'rab bil huruf. Ya, sebenarnya pembahasannya itu sama ya, cuma dibolak-balik aja. Antum mau menghafal dengan cara yang tadi, mulai dari alamat rafa', nasab, ya, kemudian alamat khafad, jazm, atau dengan versi yang setelahnya, dimulai dari mu'rabat terbagi dua, mu'rab bil harokat, mu'rab bil huruf. Ya, tergantung antum mau yang mana, tapi yang jelas harus paham semua, sudah harus nempel itu kalau ditanya. Ya. Taib, al mu'rab bil harokat apa saja? Ya, isim mufrad, jamak taksir, jamak mana salim, baik, al-fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhir syai. Ya, al-mu'rabat bil harakat. Ini ya, totalnya al-mu'rabat itu cuma 8. Ya, Dari yang tadi itu cuma 8. Al-mu'rabat bil harakat 4, al-mu'rabat bil huruf 4. Ya, 4 itu aja, 8 itu aja yang kita bahas nanti. Ya, 8 itu aja yang nanti ya kita pelajari dalam ilmu nahwu. Al-mu'rabat bil huruf. Pak. Al-mu'rabat bil huruf. Ya? Mu'anas. Ada berapa dulu, Pak? 4 ya itu. Ulangi yang pertama. Musanna bukan mu'anas, Pak. Musanna. Jamak mudzakkar salim. Al-asma'ul khamsah. Al-af'al. Baik, al-af'al al-khamsah. Baik, yang al-mu'rabat bil harakat. Bagaimana i'rabnya? Atau satu-satu deh. Al-mu'rabat bil harakat. Kita mulai dari isim mufrad. Isim mufrad bagaimana i'rabnya? Marfu'nya dengan apa? Enggak ada di situ. Enggak ada. Di situ cuma umum aja, harusnya antum sudah paham. Isim mufrad marfu'nya dengan ya? Dhamma. Maksudnya dengan fathah, majrurnya dengan hah? Kita secara umum aja, secara umum. Sisa asra taib. Ya. Kalau ghairu munsharif dia fathah taib. Hasan enggak? Jamak taksir. Antum marfu'nya dengan alamat rafa aja. Marfu'nya dengan bantu Pak belakangnya. Marfu' dengan dhamma. Mansub dengan fathah. Majrur kasrah. Oh ya. Kalau dia munsharif, kalau dia ghairu munsharif dengan ghairu munsharif majrur dengan fathah fatha. Baik, jamak mu'anas salim. Pak. Antum. Masih kelihatan kok dari sini, Pak. Tenang aja. Marfu'nya dengan wah, kalau sudah ada alasan dengan hari ini semuanya mulai deh kayak gitu. Bal. Jamak mu'anas salim marfu' dengan dhamma. Mansub dengan hati-hati. Jamak mu'anas salim mansub dengan jamak mu'anas salim mansub dengan fathah. Yakin 100%. Ya. Antum. Enggak, depannya. Nanti sabar. Jamak mu'anas salim mansubnya dengan fathah. Dengan kasrah ahsan. Baik. Fi'il mudhari alladzi lam tasil bi akhir syai. Bagaimana i'rabnya? Marfu'nya dengan dadah. Jamak mansub dengan fathah. Majrurnya dengan majrurnya santa. Majrur dengan sukun kecuali pada mu'tal akhir. Majrurnya dengan hasfu harfil illah. Baik. Selesai kita dari al-mu'rab bil harakat. Al-mu'rab bil huruf. Kita mulai dari al-musanna. Apa i'rab musanna? Marfu' dengan musanna. Dengan alif. Mansub? Majrur? Baik, ahsanta. Jamak mudzakkar salim. Marfu'nya dengan marfu' dengan waw. Mansub? Dengan ya. Majrur? Jamak mudzakkar salim. Marfu' dengan waw. Mansub dengan ya. Majrur? Majrurnya dengan kasroh. Bil huruf. Kan kita dengan huruf, bukan dengan harokat. Dengan ya juga. Baik. Al-asma'ul khamsah. Marfu'nya dengan kita dengan huruf sekarang. Tadi dengan harokat selesai. Waw. Marfu' dengan waw. Mansub? Alif. Majrurnya dengan ja'a abuka ra'aitu abaka marartu bi abika. Al-af'alul khamsah. Marfu' dengan subutin nun. Mansub? Hasfun nun. Majzum? Harfil illah. Allah yahdi. Hah? Al-af'alul khamsah. Marfu dengan subutun nun. Mansub dengan hadfun nun. Majzum dengan hah? Dengan hadfun nun juga, baik. Ada pertanyaan? Ya. Nah, itu tadi ya, sekali lagi anak tekankan, itu jangan sampai ya tidak paham dan tidak hafal. Ya. Seputar al-mu'rabat. Al-mu'rab ya, i'rabnya dengan apa? Ya. Baik, kita masuk pada pelajaran kita sekarang. Lumayan setengah jam. Antum selesai dari pembahasan al-mubtada dan al-khabar. Pembahasan kita sekarang adalah babul awamil ad-dakhilah alal mubtada wal khabar. Halaman 93. Bab amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khabar. Amil paham ya? Sudah paham amil ya? Konsep amil paham gak? Setiap i'rab, keadaan i'rab itu pasti ada amil yang menyebabkan keadaan tersebut. Apakah dia marfu, apakah dia mansub, apakah dia majrur, apakah dia majzum. Nah, kita harus paham ya, kenapa sesuatu itu misalnya marfu, kenapa sesuatu itu misalnya mansub. Harus paham amilnya, penyebabnya. Ya. Nah, amil ini ada yang sifatnya lafzi, ada yang sifatnya maknawi. Anda enggak tahu diterangkan enggak sama satu buat? Ya, apa berarti kita ulang. Amil itu ada yang lafzi, ada yang maknawi. Lafzi berarti ya bisa disebutkan, misalnya ja'a Zaidun. Zaidun di situ marfu. Kenapa Zaidun marfu? Ada amil yang menyebabkannya yaitu ja'a. Ya, Zaidun sebagai fa'il. Ya. Dia marfu karena disebabkan oleh fi'il sebelumnya. Ya. Yaitu ja'a. Nah, ja'a ini lafzi karena kita sebutkan. Ada yang sifatnya maknawi. Ya, contohnya pada mubtada. Apa pengertian mubtada kemarin? Ya. Mubtada kalau di sini didefinisikan al-isim al-marfu al-ari anil awamil al-lafziyah. Ya. Mubtada adalah isim yang marfu al-ari yang kosong dari amil-amil yang lafzi. Tidak ada amil lafzi yang menyebabkan mubtada itu marfu. Berarti di situ adanya amil maknawi. Yaitu apa? Yang disebut dengan alif tidak. Ya, alif tidak permulaan. Ini kaitannya dengan nanti kita masuk pada al-awam ya tanawa sifat mubtada wal khabar. Baik, kita contohkan Zaidun ilmun. Zaid ini apa? Mubtada qaibun khabar. Zaid mubtada qaibun khabar. Zaid dalam keadaan marfu, qaimun dalam keadaan marfu. Nah, pertanyaannya apa yang menyebabkan Zaidun marfu? Yaitu amil yang menyebabkan Zaidun marfu. Tidak ada lafaz sebelumnya. Ya, karena dia isim di awal. Tidak ada lafaz sebelumnya. Ya, maka ya, para ulama nahwu mengatakan Zaidun marfu'nya dengan sebab amil maknawi, yaitu apa? Alif tidak. Ya, apa itu alif tidak? Yaitu keadaan dia sebagai permulaan, permulaan jumlah. Ya. Keadaan, keadaan itu kan suatu yang maknawi, bukan lafzi. Baik. Paham ya? Sementara amil khobar, apa yang menyebabkan khobar ini marfu? Ya, apa yang menyebabkan khobar ini marfu? Adalah mubtada. Ya. Ini harus dipahami dulu. Amil pada mubtada adalah al-ibtida', keadaan dia sebagai permulaan kata, permulaan kalimat atau permulaan jumlah lebih tepatnya lagi. Ya, khobar amil yang menyebabkan dia marfu adalah mubtada. Sampai di sini bisa dipahami? Paham ya? Nah, sekarang yang kita akan bicarakan adalah al-awamil ad-dakhilah 'alal mubtada wal khabar. Amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khabar, yaitu amil lafzi. Ya, amil lafzi yang nanti kita kenal dengan nawasikhul mubtada. Ya. Nama yang ma'ruf disebut dengan nawasikh. Nawasikh al-mubtada. Ya, nawasikh al-mubtada. Ya. Nasakh, apa itu nasakh? Ya. Nasakh berarti dihapus. Diganti dengan yang lain, itu nasakh. Ya, dihapus dan diganti dengan yang lain. Ya, tapi pahami dulu ini konsep bahwasanya Zaid atau mubtada amil asalnya itu adalah alif tidak. Amil maknawi, ingat, amil maknawi bukan lafzi. Ya. Baik. Qala wa hiya salasatu asya. Amil yang masuk kepada mubtada dan khabar ini ada tiga. Pertama, kana wa akhwatuha. Kana dan akhwat-akhwatnya, yaitu dengan teman-temannya. Inna wa akhwatuha, yang kedua. Yang ketiga, wa dhanantu wa akhwatuha. Dhanantu wa akhwatuha. Ya. Ini amil-amil yang masuk kepada al-mubtada dan al-khabar. Kita mulai dari kana wa akhwatuha. Ya, kana wa akhwatuha. Misalnya, ya, setelah kita tahu bahwasanya al-mubtada marfu'nya dengan alif tidak, khabar marfu'nya disebabkan oleh mubtada. Sekarang masuk, ya, ada amil lafzi yang masuk kepada jumlah Zaidun Qa'imun ini. Ya, kita mulai dengan yang pertama yaitu kana misalnya. Kada masuk ke sini. Apa yang terjadi setelah kana ini masuk kepada mubtada dan khobar? Ya, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah, ya, Zaid, ya, dan Qa'im berubah amilnya. Ya, berubah amilnya. Amilnya sekarang adalah kana. Ya. Nah, kana ini pengaruhnya, ya, dia menyebabkan mubtada menjadi marfu. Loh, kan dia sudah marfu dari awal. Kenapa menjadi marfu? Maksudnya, ya, dia menghapus pengaruh ini alif tidak. Yang masuk sekarang adalah pengaruh kana, walaupun sama-sama marfu, tapi marfu yang pertama dengan sebab alif tidak, marfu yang kedua dengan sebab kana. Ya, ini sudah enggak ada lagi. Ya. Kana menyebabkan mubtada menjadi marfu. Dan menyebabkan khobar menjadi mansub. Menjadi qa'iman. Ya. Kana Zaidun qa'iman. Ya. Menyebabkan khabar menjadi mansub. Ya. Nah, setelah masuk pada, ya, mubtada dan khabar dan menjadi seperti ini, maka Zaidun di sini akan kita kenal namanya dengan isim kana. Adapun qa'iman akan kita kenal namanya dengan khabar kana. Ya. Pahami dulu urutannya. Urutannya. Ana ulangi ya. Kita mulai dari mubtada dan khabar. Zaidun qa'imun. Zaidun mubtada. Amilnya adalah alif tidak, keadaan dia di awal jumlah. Qa'imun adalah khabar, amilnya adalah mubtada. Ya. Masuk padanya kana. Ya. Apa pengaruh kana? Kana ini mempengaruh, pertama menghapus pengaruh-pengaruh ini. Ya. Dia menyebabkan Z menjadi marfu lagi, tapi sudah bukan karena alif tidak, tapi karena kana. Ya. Dan menyebabkan khobar menjadi mansub. Ya. Menyebabkan khobar menjadi mansub. Ya, sudah bukan karena Z lagi, tapi karena kana. Menjadi kana Zaidun qa'iman. Nah, setelah menjadi ini, Zaid kita sebut isim kana, sudah bukan mubtada lagi. Ya, karena sudah berubah amilnya. Qa'iman kita sebut sebagai khobar kana. Qa'iman kita sebut sebagai khobar kana. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan konsep ini. Kalau kita paham konsep ini, akhwat-akhwat kana akan gampang nanti. Ya, ini dasarnya. Ya. Baik. Kita kembali kepada ngatan. Oh, kan jadi ganti tadi. Ya, ini tadi mubtada. Ya, setelah masuk jadi kana Zaidun qa'iman, Zaidun menjadi isim, isim kana, bukan mubtada lagi. Ya, qa'iman tadi qa'imun, ketika dia qa'imun jadinya apa? Khabar. Menjadi qa'iman setelah kemasukan kana jadinya khabar, khabar kana. Ya. Yang lain? Enggak, kanan maksudnya kana nanti. Kita ini dulu. Jangan lari dari sini dulu. Kana ini dulu. Kalau kanat nanti ininya mu'anas. Ya, sama saja konsepnya sama. Ya, antum mau ganti kanat, mau ganti kana, mau ganti yang lainnya. Ya, selama dia fungsinya sama akan seperti ini jadinya. Isimnya isim kanat, ya. Ya, misalnya kanat Fatimatu qa'imatan misalnya. Fatimatu disebut isim kanat. Baik. Kita baca ya. Fa amma kana wa akhwatuha. Adapun kana dan akhwatuha dan teman-temannya. Ya. Fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Ini amalan dari kana wa akhwatuha. Dia menasab merafakkan isim dan menasabkan khabar. Perhatikan di sini. Fa innaha tarfa'ul isma. Kana merafakkan isim, yaitu isim kana, Zaidun. Dan menasabkan khabar, yaitu khabar kana, qa'iman. Kana, Zaidun, qa'iman. Ya, kana, Zaidun, qa'iman. Ya, fa'innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabar ini, jangan lupa. Ya, ini yang digaris, ya, digaris bawahi. Ya. Amalan kana yaitu menasab merofakkan isim atau dan menasabkan al-khabar. Sampai di sini paham? Anda tanya ya. Kalau mubtada khabarnya Muhammadun Talibun. Setelah kemasukan kana menjadi kana Muhammadun Taliban. Muhammadun sebagai isim kana, Taliban sebagai khabar kana. Ahsanta. Kalau mubtada khabarnya Az-Zaidani Jalisani, maka kalau kemasukan kana menjadi kana Zaidani Jalisani, duduk-duduk jalis, Jalisani. Musana mansubnya dengan, nah kembali tadi kan, kalau kita apa tadi enak, musana mansubnya dengan fathah, alif tadi marfu'nya, kana az-zaidani ja musana mansubnya dengan apa? Ya, jadinya kana az-zaidani jalisain, ya jalisain. Baik. Kanal muslimuna qa'imuna, Nah, tinggal ganti aja. Ah, kana muslim. Al muslimuna qaimuna. Ganti masukkan kana. Al muslimuna qaimuna. Masukkan kana di situ. Tak. Kana al muslimuna qaimuna. Qaimina, ahsanta. Zaidun fiddari. Zaidun fiddari, masukkan kana di situ. Kana Zaidun fiddari. Fil baiti, sudah, fil baiti. Baik, kana Zaidun fil baiti. Ya, fil baitinya fi mahali nasab sebagai khobar kana. Ya, antum kan sudah belajar khobar ada berapa? Khobar ada berapa? Ada dua, mufrad dan ghairu mufrad. Ghairu mufrad terbagi menjadi jumlah dan syubhul jumlah. Ya. Ada pertanyaan? Sampai sini? Baik. Wahia yaitu kana wa akhwatuha. Kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laysa wa mazala wa man fakka wa ma fati'a wa ma bariha wa ma dama. Berapa totalnya? Totalnya berapa? Kana waqatuha 13. Ya, ada 13. Ya, sebelumnya ana ingatkan bahwasanya kana dan akhwatuha ini fi'il, ya, fi'il. Ya. Kana wa akhwatuha ini fi'il. Ya. Nanti akan disebut fi'il naqis. Sekarang kita bahas maknanya. Ya. Kana maknanya apa? Ya, menunjukkan bahwasanya isim disifati dengan khobar pada zaman terdahulu. Ya. Misalnya kana Zaidun qaiman. Ya, kita baca dari itu saja. Baik. Kana yufidu ittisafal ismi bil khabar fil madi, memberikan faedah, ya, isim itu disifati dengan khabarnya fil madi, pada zaman madi. Imma ma'al inqita' wa imma ma'al istimrar. Ya. Kana Muhammadun mujtahidan. Muhammad itu mujtahid. Ya. Seorang yang rajin, tapi kana dulu. Itu. Ya. Apakah ma'al inqita' terputus, dulunya selesai, sekarang enggak, atau ma'al istimrar, terus-menerus? Ya, di sini contohnya wa kana rabbuka qadira. Wa kana rabbuka qadira. Ya, dan Rabbmu maha mampu, maha berkuasa. Tidak kita katakan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat qudrah. Ya. Pada zaman dulu, sekarang enggak, tidak. Tapi dari dulu, ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat qudrah dan seterusnya, sekarang dan seterusnya. Dia memberikan faedah pada zaman terdahulu aja. Zaidun qa'imun, Zaid berdiri. Kalau kana Zaidun qa'iman, Zaid berdiri tapi ya dulu. Pada waktu lampau, madi. Sebelum pembicaraan. Wa amsa yufidu tisafal khabar tisafal ismi bil khabar fi waqtil masa. Ya, amsa itu ya isim disifati dengan khabarnya pada waktu sore. Pada waktu sore. Ya. Amsa asyari'u muzdahiman. Amsa syari'u muzdahiman. Jalanan macet kapan sore hari. Asbaha menunjukkan pensifatan isim dengan khabar pada waktu pagi, pada waktu sabah. Asbaha Zaidun nasyitan. Misalnya. Ya. Zaid bersemangat kapan? Pagi hari. Wa adha menunjukkan pensifatan isim dengan khabar pada waktu duha. Ya, pada waktu duha. Seperti sekarang ini, waktu duha. Wa dhalla menunjukkan pensifatan isim dengan khabar pada waktu siang. Wabata menunjukkan pensifatan isim dengan khabar pada waktu malam. Ya, jadi kana sampai bata itu hampir sama maknanya, tinggal waktunya saja yang berbeda. Ya, kana Zaidun qa'iman berarti dulu, amsa Zaidun qa'iman pada sore hari, asbaha Zaidun qa'iman pada pagi hari. Ya, bata Zaidun qa'iman pada malam hari. Wasoro, nah, ini agak lain maknanya. Ya, soro. Ya, soro maknanya yufidu tahawul al-ismi min halatihi ilal halatil lati yadullu alaiha al-khabar. Memberikan faedah maknanya terjadi perubahan pada isim, ya, dari satu keadaan menjadi keadaan yang lain yang ditunjukkan oleh khabar. Contohnya sara di sini sara at-tinu ibriqa. Susah sekali ibrik itu apa? Ibrik itu kayak keramik. Ya. At-tin apa itu at-tin? Tanah liat. Menjadi ibrik, ya, jadi keramik, jadi, ya, seperti itu. Berubah bentuknya dari satu kepada yang lain yang ditunjukkan oleh khabar. Ya, soro, kalau dalam arti kita, soro itu menjadi, ya, menjadi. Ya, soro menjadi. Kemudian, laisa menunjukkan makna nafi. Ya. Yufidun nafi al-khabar anil isim. Menafikan khabar dari isim. Laisa Zaidun qa'iman. Laisa Zaidun qa'iman. Zaid tidak berdiri. Menafikan isim dari khabar. Ya, artinya tidak. Atau kadang diartikan bukan. Ya, kadang diartikan bukan. Kemudian mazala man faqa ma fatia ma bariha. Ya, maknanya sama. Ya dulu alal istimrar. Karena itu sering diartikan senantiasa terus-menerus, ya. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq, senantiasa ada. Artinya sama. Mazala manfaqa ma fati'a ma bariha. Ya, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq. Ya, mana isim la tazalunya di sini? La tazalu ta'ifatun itu isimnya. Min ummati zahirina alal haq. Zahirin isim khabarnya. Kemudian madama, misalnya di sini madama lan akdiba madumtu hayyan, misalnya madumtu hayyan, aku tidak akan berdusta selama hidupku. Ya, sering diartikan selama madumtu, dama plus tak tak domir, jadi dumtu. Ya. Ini 13 dari kana wa akhwatuha. Ingat bahwasanya kana wa akhwatuha ini apa? Fi'il. Ya, walaupun nanti akan disebut dengan fi'il naqis. Ya. Bukan fi'il tam. Artinya dia fi'il naqis, intinya dia membutuhkan isim dan khabarnya ini tadi. Ya, bukan fa'il, tapi isim. Qala wa ma tasarrafa minha nahwu kana wa yakunu wa kun wa asbaha wa yusbihu wa asbih. Ya, dan apa yang menjadi sarafnya, yaitu tasarraf tasrif fi'ilnya. Ya, karena apa yang kita sebutkan tadi 13-nya kana, asbaha, amsa dan seterusnya sampai madama, bentuknya adalah fi'il madi. Ya, bentuknya adalah fi'il madi. Lalu bagaimana kalau bentuknya fi'il mudhari' atau fi'il amr? Sama saja, memiliki amalan yang sama. Ya, memiliki yang amalan yang sama, yakunu zaidun qa'iman, sama. Ya. Atau dalam fi'il amr kun. Ya. Kun qa'iman, bisa. Wa asbaha wa yusbihu wa asbih. Ya. Apapun bentuknya, apakah dia fi'il madhi ataupun fi'il mudhari'. Ya, atau bentuknya fi'il amr, maka dia memiliki makna yang sama. Ya, dan amalan yang sama. Taqulu kana zaidun qa'iman. Wa laisa amrun syakhisan wa ma asbaha dzalik. Wa ma asbaha dzalik, dan yang seperti semisalnya. Ini pembahasan tentang kana wa akhwatuha. Intinya yang antum harus perhatikan di sini, pertama perhatikan amalannya, apa yang menjadi amalan kana wa akhwatuha, perubahan yang terjadi pada mubtada dan khobar. Dia merofakkan isim, merofakkan mubtada menjadi isimnya, dan menasabkan khobar menjadi khobarnya, menjadikan khobar kana. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apa saja yang menjadi akhwat kana, ada 13 totalnya. Dan yang ketiga, ya, apapun bentuknya, apakah dia fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr, ya, dia memiliki amalan yang sama, yaitu merofakkan khobar, merofakkan isim dan menasabkan khobar. Ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum kita masuk kepada inna wa akhwatuha. Baik. Kita masuk kepada yang berikutnya. Wa amma inna wa akhwatuha, adapun inna wa akhwatuha, fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Inna dan teman-temannya, maka amalannya dia menasabkan isim dan merofakkan khobar. Kebalikan dengan kana wa akhwatuha. Ya, sebelumnya inna wa akhwatuha ini adalah huruf. Ya, inna wa akhwatuha ini adalah huruf, bukan fiil, bukan isim, melainkan apa? Huruf. Baik, kita kembali kepada Zaidun Qaimun. Zaidun sebagai apa tadi? Mubtada. Apa amilnya? Alif tidak. Qaimun sebagai khabar, apa amilnya? Zaid. Amilnya Zaid, itu mubtada. Tadi kemasukan kana, sekarang masuk padanya inna. Masuk padanya inna. Ya. Nah, apa pengaruh inna ini? Ya. Inna sebagaimana kita sebutkan tadi kebalikannya. Inna fa innaha tansibul lisma. Maka inna di sini akan menjadikan mubtada menjadi mansub. Ya. Menjadi mansub. Menjadikan mubtada menjadi mansub. Yang disebut dengan isim inna. Yang disebut dengan isim inna. Baik. Ya. Dan akan menyebabkan khabar menjadi marfu. Ya. Tapi ingat, oh sama-sama marfu tapi beda. Kalau marfu yang pertama Zaidun Qaimun, Qaimunnya marfu-nya disebabkan oleh Zaid. Tapi kalau inna Zaidan Qaimun, Qaimunnya disebabkan oleh inna. Amilnya adalah inna. Dan dia disebut dengan khabar inna. Ya. Disebut dengan khabar inna. Ya. Ingat kalau kana wa akhwatuha, ya, merafakkan isi, menasabkan khabar. Kalau ini kebalikannya. Inna wa akhwatuha menasabkan isim dan merafakkan khabar. Inna Zaidan qaimun. Inna Zaidan qaimun. Ada pertanyaan sampai di sini? Wahia. Wahia. Inna wa anna walakinna wa ka'anna walaita wala'alla. Inna wa akhwatuha ini ada enam. Ya, cuma ada enam. Yang pertama inna, yang kedua anna, yang ketiga lakinna, yang keempat ka'anna, yang kelima laita, yang keenam la'alla. Cuma enam ini saja. Ya. Untuk maknanya, inna dan anna maknanya adalah sebagai taukid, penegas dari satu jumlah. Ya, penegas dari satu jumlah. Tidak sama antum katakan Zaidun Qaimun dengan inna Zaidan Qaimun, itu beda. Ya. Dengan inna Zaidan Qaimun itu lebih tegas. Ya, mutakallim itu menginginkan, ya, ditegaskan dia dengan inna untuk menunjukkan bahwasanya apa yang disampaikannya itu benar. Ini salah satu bentuk takkid, taukid. Ya. Yaitu inna. Inna Zaidan qa'im. Innal insana lafi khusri. Ya, itu taukid. Ya. Begitu juga anna. Anna fungsinya adalah untuk taukid. Inna dan anna kedua-duanya fungsinya adalah untuk taukid. Apa bedanya? Di situ ada perbedaan antara inna dan anna. Ya. Inna itu di awal jumlah. Ya, inna itu di awal jumlah. Tidak boleh kita katakan anna Zaidan qa'imun, tidak boleh. Ya. Tapi inna Zaidan qa'imun. Adapun anna, anna itu di tengah jumlah. Alim alim tu anna Zaidan qa'imun. Alim tu anna Zaidan qa'imun. Itu perbedaan yang paling mendasar. Masih ada perbedaan-perbedaan yang lain, tapi ya, kembalinya pada itu juga. Bahwasanya inna itu pada awal jumlah. Ya. Itu perbedaan yang paling mendasar antara inna dan anna. Jadi tidak boleh kita ucapkan ya, anna Zaidan qa'imun, tidak. Kenapa? Karena kalau di awal jumlah harus menggunakan inna. Inna Zaidan qa'imun. Kedua-duanya fungsinya adalah untuk apa? Untuk ta'kid. Untuk ta'kid, penegas. Ya. Lakinna. Apa makna lakinna? Maknanya adalah al-istidrak istilahnya. Ya, lakinna maknanya adalah untuk al-istidrak. Apa itu al-istidrak? Al-istidrak kalau di sini pengertiannya ta'kibul kalam binafi ma yutawaham subutuhu au isbatu ma yutawaham nafyu. Ya, intinya al-istidrak ini dia untuk menafikan ya apa yang dikira ada atau mengisbatkan apa yang dikira tidak ada. Ya, contohnya contohnya kalau di Nahwul Wadih contohnya begini. Al-baitu jadidun lakinna asasahu qadimun. Ya. Al-baitu jadidun. Rumah itu baru. Ketika dikatakan rumah itu baru, apa yang ada di benak kita? Berarti perabotannya juga baru, ya kan? Ini rumah baru. Oh, berarti kita kira perabotannya baru. Ternyata tidak. Nah, ini namanya istidrak. Ya. Menafikan apa yang dikira ada atau kebalikannya. Ya, mengisbatkan apa yang dikira tidak ada. Al-baitu jadidun, ana ulangi. Rumah itu baru. Apa yang ada di benak kita? Oh, berarti perabotannya baru. Ya. Nah, ternyata tidak, maka ditambahkan lakinna akan tetapi ya, asasahu perabotannya qadimun, perabotannya lama. Ya. Ta'kib, dia ta'kib, berarti mengikuti kalam sebelumnya. Kalau bahasa kita diartikan akan tetapi. Ya, akan tetapi. Nah, istilahnya adalah al-istidrak. Ya. Mengisbatkan apa yang dikira tidak ada atau menafikan apa yang dikira ada. Ya, seperti tadi, menafikan. Ya, dikira perkakasnya baru atau perabotannya baru, ternyata tidak. Ya. Ini lakinna. Adapun ka'anna yufidu tasbih, ya, penyerupaan, ya, kemiripan, kemiripan tasbih, ya. Ka'anna Zaidan Asadun misalnya. Ka'anna Zaidan Asadun. Nah. Zaid bagaikan singa. Ya. Tasbih diserupakan dengan singa. Dari sisi apa? Ya, kalau orang Arab kalau menyerupakan dengan singa itu dari sisi as-saja'ah, dari sisi keberaniannya. Ya, dari sisi keberaniannya. Ya. Contohnya demikian. Ka'anna Zaidan Asadun. Ka'anna. Ya. Harf Zaidan isim ka'anna Asadun khobar ka'anna. Laita maknanya adalah at-tamanni. Laita maknanya adalah at-tamanni. Apa itu at-tamanni? Talabul mustahil au ma fihi usur. Ya. Mengharapkan sesuatu yang mustahil atau yang susah. Itu tamanni. Ya. Sering diartikan seandainya. Mengandai-andai. Ya. Ya, biasanya jadi contoh di sini. Laita syababa aidun. Laita syababa aidun. As-syabab isim laita. Aidun khabar laita. Ya. Seandainya as-syabab, apa syabab? Masa muda. Darah muda. Seandainya masa muda itu kembali. Ya. Kira-kira mungkin enggak? Mustahil. Ini namanya at-tamanni, laita. Ya. At-tamanni. Ya. Laita syababa ya'udu yauman. Seandainya satu hari nanti masa muda itu kembali. Tidak bisa. Ini namanya tamanni. Ya, atau ma fihi usur, sesuatu yang sulit, bukan mustahil tetapi sesuatu yang sulit terjadi. Ya, di sini dicontohkan laital balida yanjahu. Ya, atau najihun kalau lihat. Ya. Laital balida najihun. Seandainya al-balid, al-balid, tahu makna al-balid? Ya. Balid itu orang yang dungu. Ya, bukan sekedar bodoh tapi betul-betul dungu. Ya, itu balid. Ya. Seandainya seorang yang dungu itu bukan seandainya. Ya, seandainya. Ya, laital balida najihun. Dia lulus. Ya, dia lulus. Ya. Mungkin enggak? Ya mungkin aja, tapi ya susah. Itu namanya at-tamanni. Digunakan di sini laita. Ya, laita. Ya laitani kuntu turaba. Itu kan ya laitani kuntu turaba. Ya, penyesalan mereka yang masuk ke dalam neraka. Ya laitani. Ya. Seandainya aku ya menjadi tanah saja, sudah mustahil. Ya. Tamanni yang sia-sia. Yang keenam la'alla. Ya, ini sudah banyak kan juga. Kita dapatkan banyak juga la'alla. Maknanya yang pertama adalah tarajji. ya taraji. Yaitu taraji ini talabul amril mahbub. Mengharapkan, menginginkan perkara yang disukai. Contohnya di sini la'allallaha yarhamuni. La'allallaha yarhamuni. Semoga Allah merahmatiku. Ya, semoga Allah merahmatiku. Artinya semoga, mudah-mudahan, seperti itu. Ya, kalau sesuatu itu disukai. Tetapi juga terkadang maknanya adalah tawakko. Apa itu tawakko? Tawakko maknanya intidar wuku'il amril makruh. Menunggu sesuatu yang tidak disukai. Ya. Kalau kita artikan biasanya kayaknya, misalnya la'allal aduwa qarib, qaribun minna. Sepertinya musuh sudah dekat. Ya, ini tawakko namanya. Ya, kayaknya, sepertinya, tidak bisa dikatakan mudah-mudahan, tidak, karena dia tidak suka. Ya, mudah-mudahan musuh sudah dekat. Nah, ini kan aneh. Ya. La'alla al-aduwa qaribun minna. Ya, dia sudah kayaknya ada tanda-tanda musuh akan datang. Itu namanya tawakko. Ya. Mengharapkan sesuatu yang tidak disukai. Nah, akan tetapi ada la'alla dengan makna yang lain. Ini juga perlu dikasih, ya, diberi apa? Tambih. Ya, la'alla misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, kita menjelang Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian. Ya. La'allakum tattaqun. Apa makna la'alla pada ayat ini? Ya. Bukan taraji, bukan. Ya, taraji itu mengharapkan. Ya, berharap sesuatu yang baik terjadi. Ya. La'allallaha yarhamuni, ini benar. Tapi la'alla dari Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan la'alla di sini adalah Allah. Ya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengharapkan sesuatu. Ya, berharap, ya, tidak. Mudah-mudahan tidak. Tapi ini adalah, ya, apa namanya, ghayah, tujuan dari orang berpuasa. Makanya tidak tepat kalau diterjemahkan mudah-mudahan kalian menjadi orang bertakwa. Itu tidak tepat. Ya, sama sekali tidak tepat. Ya, agar kalian menjadi orang bertakwa itu baru tepat. Ya. Ya, karena tujuan puasa menjadi orang bertakwa. Ya, bukan berharap jadi orang bertakwa. Dari Allah tidak ada sifat demikian berharap. Ya. Dan apa yang disebutkan dari makna-makna ini makna, ya, makna dasarnya. Terkadang ada makna yang lain. Baik. Taqulu inna Zaidan qa'imun. Walaita amran syahisun. Engkau katakan inna Zaidan qa'imun. Ya, inna harfu taukid wa nasab, Zaidan isim inna mansub, ya, wa alamatu nasbihi fathah, qa'imun khabar, inna marfu alamatu raf'ihi ad-dhammah dhahirah. Wa laita amran syahisun. Ya. Amran, laita, ya, isim nasab atau harfun nasab wa tamanni. Amran, ya, isim laita mansub alamatu nasbihi al-fathah, syahisun khabar laita marfu alamatu rafihi ad-dhamma wa ma asbaha dhalik. Ya, dan seterusnya. Wa makna inna wa anna litaukid. Makna inna wa anna litaukid. Ini sudah kita jelaskan. Walakinna lil istidrak. Ya, tadi juga kita jelaskan. Menafikan yang dikira ada atau mengisbatkan yang dikira tidak ada, itu al istidrak. Ya, kalau bahasa kita atau diartikan biasanya akan tetapi. Ka'anna litasbih. Makna ka'anna litasbih menyebutkan kemiripan. Ya. Ka'anna Zaidan asadun. Ya. Zaid bagaikan singa. Walaita litamanni. Apalagi tamanni. Talabul mustahil au ma fihi usur. Ya, mengharapkan sesuatu yang mustahil. Laita syababa aidun. Seandainya kemudaan itu, masa muda itu kembali, mustahil. Laital balida yanjahu. Seandainya seorang yang bodoh itu, yang dungu itu, ya, berhasil, lolos. Ya. Ini suatu yang susah. Wala'alla litaraji wa tawakko. La'alla maknanya adalah taraji, mengharapkan sesuatu yang disukai. La'alla allaha yarhamuni. Kita artikan semoga, mudah-mudahan. Ya, harapan kita, doa kita, semoga Allah merahmatiku. Atawakko sesuatu yang tidak sukai. Kalau kita artikan ya sepertinya. La'alla al'aduwa qaribun minna. Ya, sepertinya. Ya. Tapi la'alla di dalam Al-Quran dari Allah subhanahu wa ta'ala maknanya bukan taraji, tapi menunjukkan ghaya, sesuatu yang ya menjadi tujuan. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Bukan mudah-mudahan kalian bertakwa, tidak. Ya, Allah tidak berdoa. Kepada siapa Allah berdoa? Allah tempat kita berdoa. Ada pertanyaan? Kita selesai dari kana wa akhwatuha dan inna wa akhwatuha. Ada pertanyaan sebelumnya? Sebelum kita lanjutkan. Inna ya. Ya. Kalau setelah masukkan kana jadinya jumlah fi'liyah. Inna jumlah tetap jumlah ismiyah. Iya. Ada yang lain? Kalau tidak kita lanjutkan ya. Iya. Maksudnya? Kun qaiman. Iya. Kun fi'il amr ya majzum ala sukun majzum mabni ala sukun, fa'ilnya mana dhamir mustatir takdiruhu anta qaiman fa'il afwan, isimnya mana dhamir mustatir takdiruhu anta khabar kun qaiman mansub. Yang lain qala wa amma dhanantu wa akhawatuha fa innaha tansibul mubtada wal khabar ala annahuma maf'ulani laha. Adapun dhanantu wa akhawatuha, maka dia menasabkan mubtada dan khabar. Jadi mubtada dan khabarnya kedua-duanya menjadi mansub sebagai maf'ul bagi dhanantu wa akhwatuha. Maf'ul awal, maf'ul tsani. Ya, maf'ul awal, maf'ul tsani. Misalnya dhanantu, kita kembali di sini tadi. Ini kita ganti. Bukan inna lagi nih. Ya. Kita ganti di sini zonantu. Zonantu. Zaidan qa'iman. Ya, dari Zaidun qa'imun masuk padanya zonantu menjadi zonantu Zaidan qa'iman. Ya. Apa tadi katanya? Menasabkan mubtada dan khobar. Ya, mubtada jadi mansub, qa'iman menjadi mansub khobarnya. Ala annahuma maf'ulan. Ya, yang keduanya ini ya menjadi maf'ul dari dhanantu. Ya. Ini disebut maf'ul awal Zaidan. Maf'ulun bihi awal qa'iman. Maf'ulun bihi tsani. Ya. Dhanantu Zaidan qa'iman. Dhanantu fi'il dan fa'il, ya, dhanna plus tu. Zaidan maf'ul bihi awal, qa'iman maf'ul bihi tsani. Ya, konsepnya mubtada itu menjadi maf'ul bih awal, khabar menjadi maf'ul bih tsani. Ya, ana bilang konsepnya demikian karena nanti bisa saja urutannya berubah. Ya. Bagaimana kalau dhanantu qa'iman Zaidun, Zaidan misalnya. Ya. Dhanantu qa'iman Zaidan. Ya. Apakah qa'imannya jadi maf'ul awal? Tidak. Mubtada itu menjadi maf'ul awal, khabar itu menjadi maf'ul tsani. Ya, antum pahami konsep-konsepnya dulu ya, konsep dasarnya. Konsep dasar kana wa akhwatuha, konsep inna wa akhwatuha, konsep dhonnantu wa akhwatuha. Wahia, sekarang fi'il-fi'ilnya. Ya, ini fi'il ya. Dhanantu fi'il dan fa'il. Dhanantu nanti kita akan sebutkan, nanti kita akan rinci. Dhanantu wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu wa ra'aitu wa 'alimtu wa wajadtu wa takhattu wa ja'altu wa sami'tu. Dhanantu, hasibtu, khiltu, za'antu, ra'aitu, alimtu, wajadtu, wattakhattu, waja'altu, wasami'tu. Kita akan ambil faedah dari tuhfah sekarang. Ada berapa fi'ilnya di sini disebutkan? Dhanantu, hasibtu, khiltu, za'antu, ra'aitu, alimtu, wajadtu, itakhattu, ja'altu, sami'tu. 10. Ya, 10. Dari 10 ini menjadi 4 kelompok. Dari 10 ini menjadi 4 kelompok. Yang pertama, kelompok yang pertama, yufidu tarjih wuku'il khabar. Yufidu tarjih wuku'il khabar. Apa makna tarjih di sini? Yaitu kemungkinannya lebih kuat, lebih dari 50% terjadinya khabar. Ya. Misalnya dhanantu Zaidan qa'iman, ya, ini dhanantu, aku mengira. Ya. Namanya perkiraan. Bisa salah, bisa benar, tetapi kemungkinan benarnya lebih dari 50%. Nah itu tarjih hukul khabar kira-kira demikian. Ini terbagi menjadi 4 fi'il. Terbagi atau terdiri dari 4 fi'il. Dhanantu, hasibtu, khiltu, dan za'amtu. Ya, yang pertama dhanantu, hasibtu, khiltu, dan za'amtu. Ya, za'amtu. Baik. 4 fi'il ini kalau kita artikan sama, yaitu aku mengira, aku menyangka. Ya. Aku mengira Zaid berdiri. Tarjih wuku al-khabar. Kelompok yang kedua, yufidul yakin wa tahqiq wuku al-khabar. Kelompok yang kedua, yufidul yakin. Yakin, yufidul ilm, ilmu yakin. Ya, bahwasanya khabar itu terjadi. Kalau tadi perkiraan, kalau sekarang sudah mengetahui, yakin dia. Ya. Wa huwa salah satu af'al, 3 fi'il. Ra'aitu, alimtu, wajadtu. Ra'aitu, alimtu, wajadtu. Jadi ra'aitu di sini maknanya bukan aku melihat, ya. Ra'aitu pada di sini bukan maknanya absortu, bukan aku melihat, bukan. Pada pembahasan kita maknanya aku mengetahui. Ya, ra'aitu, alimtu, wajadtu, maknanya aku mengetahui di sini. Bukan ru'yah bukan apa penglihatan dari kedua mata, tapi penglihatan ru'yah al-qalbiyah. Ya, ini af'alul qulub namanya nanti. Yang ketiga, yufidut tasyir walintiqal, yaitu ittakhadtu wa ja'altu. Yufidut tasyir, kalau bahasa kita aku jadikan. Ya. Dan sama sekali bukan maknanya aku ciptakan, nanti ada perbedaan. Aku jadikan. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Ya, Allah jadikan Ibrahim itu sebagai khalilnya. Wal qismur rabi' yufidu nisbah ila sama fi sama. Nisbah kepada pendengaran, yaitu sami' itu aku mendengar. Ya, aku mendengar. Ya, sebenarnya sami itu ini diperselisihkan apakah masuk ke dhanantu atau ya atau tidak. Ya. Tapi kita masukkan dulu, nanti bahas khilaf tambah pusing antum. Ya. Intinya demikian, hanya saja perlu dikasih tambah juga kalau sami itu di sini maf'ul keduanya harus berupa jumlah. Dan sesuatu yang bisa didengar. Sami itu maf'ul keduanya, kalau kita anggap itu maf'ul kedua, adalah berupa jumlah, ya, dan bisa didengar. Ingat, ya, asal kita berasal dari khobar. Maf'ul kedua itu khobar, bisa bentuknya jumlah. Ya, misalnya, sami tu Zaidan yakra'u. Sami tu Zaidan yakra'u. Ya, aku mendengar Zaid membaca, sedang membaca. Yaqra'u sesuatu yang bisa didengar, ya kan? Ya. Sami'tu Zaidan yu'adzinu, misalnya. Aku mendengar Zaid sedang azan. Ya. Sami'tu Zaidan yatakallamu. Aku mendengar Zaid sedang berbicara. Tidak bisa dijadikan satu jadi mufrad gitu. Sami'tu Zaidan qari'an, tidak bisa. Ya, sami'tu Zaidan qari'an, tidak. Sami'tu Zaidan yaqra'u. Taqulu Dhanantu Zaidan muntalita. Aku mengira Zaid muntalika pergi. Dhanantu fi'il fa'il Zaidan maf'ul awal muntalitan maf'ul tsani. Wa khiltu, apa arti khiltu? Masuk yang mana? Masuk yang qadhanantu atau alimtu? Dhanantu berarti maknanya sama. Ya. Aku mengira amran syakhisan. Apa arti syakhis? Oh ya, dari tadi kita contohnya syakhis. Apa artinya syakhis? Apa yang tahu? Syakhis, syakhisan. Bukan contohnya khiltu amran syakhisan. Apa arti syakhis? Sendirian. Syakhisan. Dapat dari mana antum sendirian? Oh, dari syakhsiah pribadi. Jadi kalau syakhis sendirian. Boleh, boleh, boleh. Yang anak tahu syakhis itu punya dua arti yang berlawanan. Bisa datang, bisa pergi. Ya. Coba cek nanti ya. Seingat anak itu. Syakhis bisa pergi, bisa. Ya, karena dalam bahasa Arab ada kata-kata yang memiliki makna yang berlainan. Maksudnya berlainan bukan berlainan, ya berlawanan, bukan sekedar berlainan, tapi berlawanan. Satu kata, tapi kata itu mengandung dua makna yang berlawanan. Ya, salah satunya syakhs ini. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisalnya. Ada pertanyaan? Ya, seperti ini antum pahami konsep. Kalau tingkatan ala jurumiyah, pahami dulu konsepnya. Oh, kana wa khatuha amalannya ini. Oh, inna wa khatuha amalannya ini. Ya. Oh, fi'ilnya ini, hurufnya ini. Ya, dhanantu wa khatuha amalannya ini. Ya. Pahami aja itu. Nah, kalau kita melihat, ya kita ini masuk atau pembahasan besarnya temanya apa? Ya, fa'il, naibul fa'il, mubtada khobar. Ya, ini masuk dalam bab apa? Hah? Marfu, marfu'atul isim. Atau marfu'atul asma, isim-isim yang marfu. Ya, ada berapa isim-isim yang marfu? Ada tujuh. Berarti kita sudah selesai dari fa'il. Ya, fa'il kemudian naibul fa'il. Ya. Yang ketiga mubtada khabar, 3 dan 4. Ya kan? 3 dan 4. Kemudian isim kana. Ingat, isim kana itu masuk di bab marfu. Yang kelima. Ya, karena kana merofakkan isim. Yang keenam apa? Khabar. Khabar apa? Khabar inna. Ya, selesai kita berarti sudah. 6. Tinggal 1 yaitu at-tawabi. Ya, cuman tawabi itu ada 4 atau 5. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya dhanantu wa akhwatuha ini masuk enggak ke bab marfuat? Dhanantu wa akhwatuha. Jawabannya tidak. Ya kan? Karena mubtada dan khabar di sini semuanya menjadi mansub, menjadi maf'ul awal, menjadi maf'ul tsani. Hanya saja karena dia masuknya ke nawasikhul mubtada, ya, maka dia diikutkan. Baik, kita ambil satu bab lagi, mudah-mudahan bisa selesai. Babun na'at. An-na'at. Apa itu an-na'at? As-sifat. As-sifat, sama ya, sifat. Yaitu kita bicara tentang na'at. Ini kita masuk pada at-tawabi. Ya, at-tawabi. Ya. Apa itu at-tawabi? Jamak dari tabi'ah, yang mengikuti. Artinya dia mengikuti yang sebelumnya. Ya, dia mengikuti yang sebelumnya. Seperti na'at, dia mengikuti man'ud. Ya. Dia mengikuti man'ud. Ya. I'rabnya juga nanti mengikuti man'ud sebagaimana akan kita jelaskan. Ya. Dan an-na'at maknanya apa? As-sifah. Sifat. Sifat. Ya, artinya secara ini sifat. Sifat sering disebut an-na'at wal man'ud, sering disebut as-sifah al-mausufah. Ya. Ya. Karena itu di dalam akidah juga, ya, Al-Imam An-Nasa'i beliau memiliki kitab yang judulnya An-Nu'ud. An-Nu'ud, sifat-sifat yang maksudkan apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. An-na'tu qala an-na'tu tabi'un lil man'ut. Na'at itu mengikuti man'utnya fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi. Na'at mengikuti man'utnya yang pertama pada i'rabnya. Apakah pada rafa'nya, apakah pada nasabnya, atau pada khafdnya. Wa ta'rifihi wa tankirihi. Yang kedua pada ta'rif dan tangkir. Ya. Apakah ma'rifat atau nasirah? Kita yang akan kita bicarakan na'at yang biasa kita dapatkan saja, yaitu na'at hakiki. Ya, kalau dikasih na'at sababi tambah bingung nanti. Ya. Nah, na'at ini di sini disebutkan mengikuti man'utnya pada sisi rafa, nasab dan khafat. Ta'rif dan tangkir, tambah dua lagi. Dari sisi tazkir wa ta'nis. Dari sisi tazkir wa ta'nis. Ya, dari sisi mudzakkar atau mu'annas. Ya. Dari sisi mudzakkar atau mu'annas. Yang keempat dari sisi ifrad, tasniyah dan jamak. Ya. Mengikuti man'utnya dari sisi apakah dia mufrad, musanna atau jamak. Sehingga na'at ini mengikuti man'utnya 4 dari 10. Ya, 4 dari 10. Na'at mengikuti man'utnya, ya, mengikuti 4 hal dari total 10. Ya. Yang pertama dari sisi i'rab, 1 dari 3. Ya. Apakah dia marfu, apakah dia mansub, apakah dia majrur. Yang kedua dari sisi ta'rif dan tangkir, apakah dia ma'rifah atau nakirah. 2 dari yang 5. Sudah. Yang ketiga dari sisi tazkir wa ta'nits. Salah satunya. 3 dari yang 7. Yang keempat dari sisi ifrad, tasniyah dan jamak. Ya, 4 dari 10. Ya. 4 ya dari 10 ini harus sama antara na'at dan man'ut. Ya. Takulu contohnya. Qama Zaidun al-akilu. Qama Zaidun al-akilu. Qama fi'il madi. Zaidun apa? Apa i'rab Zaidun? Sebagai fa'il. Al-akilu na'at. Na'at dari Zaid. Na'at dari Zaid, sifat dari Zaid. Ya, Zaid yang berakal. Nah, al-akilu di sini kita lihat Zaidun dia marfu, maka al-akilu dia harus marfu. Tidak boleh dikatakan qama Zaidun al-akila, tidak boleh, atau al-akili, tidak boleh. Ya. Zaidun yang disifati atau man'ut dalam keadaan marfu, maka na'atnya harus ikut marfu. Begitu juga dari sisi ta'rif wa tankir, ma'rifat dan nakira. Zaidun ma'rifah. Ya, karena dia alam, nama. Ya, setelah ini kita akan bahas isim-isim ma'rifah. Baik. Maka kita katakan Zaidun al-akilu. Zaidun al-akilu. Tambah alif lam. Ya, tidak boleh kita katakan Zaidun akilun. Tidak. Ja'a Zaidun akilun. Zaidunnya ma'rifah, akilunnya nakira. Tidak boleh. Harus sama. Yang ketiga dari sisi tazkir wa ta'nits. Muzakkar atau mu'annasnya. Ja'a Zaidun al-akilu. Bukan al-akilatu. Paham ya? Ya, harus sama. Kalau innya kita ganti. Ja'at Fatimatu al-akilatu. Tidak boleh al-akilu. Paham? Ya. Harus sama. Dari sisi muzakkar dan mu'annasnya. Dan yang terakhir dari sisi ifrad, tasniyah dan jamaknya. Apakah dia mufrad, musanna atau jamak? Ya. Ja'a Zaidun al-akilu. Tidak boleh dikatakan ja'a Zaidun al-akilani. Atau ja'a Zaidun al-akiluna. Tidak boleh. Atau misalnya man'utnya musanna, ja'a az-zaidani. Tidak boleh dikatakan az-zaidani al-akilu, tidak. Tapi kita katakan ja'a az-zaidani al-akilani. Harus sesuai. Ya, harus sesuai. Taqulu qama Zaidun al-akilu. Ra'aitu Zaidan al-akila. Zaidan al-akila. Sudah berubah. Al-akila. Tidak boleh al-akilu lagi. Kenapa? Mengikuti. Namanya tabi'. Mengikuti. Ya, mengikuti apa yang diikuti. Kalau na'at, mengikuti apa yang disifati. Wa marartu bi Zaidin al-akili. Ya, al-akili mengikuti Zaidin. Sifat dari Zaidin. Maka dia al-akili. Tidak boleh al-akila lagi. Ya, dan juga yang ketiga, tambahan tiga tadi, 4 dari 10 ini harus mengikuti man'utnya. Ya, ingat-ingat dari sisi i'rab, ya, rafa, nasab, khafat, dari sisi ta'rif dan tankir, dari sisi tazkir wa ta'nis, dari sisi ifrad, tasnya atau jama, 4 ini, 4 dari totalnya 10 tadi. Ya. Itu na'at harus mengikuti man'ut. Ya. 4 dari 10. Ada pertanyaan? Ya. Memang butuh kesabaran dalam mempelajari ilmu nahwu. Ya. Oh pusing, ya harus pusing. Oh susah, ya harus susah. Ya. Tidak gampang mempelajari, tapi tetap kita harus bersabar dan berusaha. Ya, diibaratkan kalau Syekh Nusaimin mengibaratkan nahwu itu masuknya ya kita bagaikan masuk pintu besi, tapi dalamnya ternyata terbuat dari kayu semua. Susah, tapi kalau udah kena, ya insya Allah gampang. Ya. Dan salah seorang guru kita di sana, ya, Syekh Ahmad bin Thabit Al-Wusabi hafizahullah ta'ala, beliau yang menulis kitab At-Tuhfa Al-Wusabiyah, ya, begitu juga ada juga syarah beliau Ad-Durarul Bahiyah, syarah Mutamimah Al-Ajurumiyah. Ya, ini ma'ruf, kisah beliau sangat ma'ruf sekali. Beliau salah seorang rujukan dalam masalah ilmu nahu sekarang ini, ya, terutama di kalangan ahlu sunnah di negeri Yaman. Ya, tapi beliau ketika masa belajarnya, apakah beliau belajar Al-Ajurumiyah misalnya langsung paham? Enggak. Ya, beliau disebutkan belajar Tuhfah Saniyah, ya ini Tuhfah Saniyah ini syarah dari Al-Ajurumiyah, itu 7 kali enggak paham-paham. Antum sekalipun belum, ya kan? 7 kali enggak paham-paham, ya. Kemudian disebutkan beliau menghafal Al-Quran setelah itu, ya. Setelah itu beliau ini lagi Allah bukakan, ya, beliau untuk memahami ilmu nahwu. Bahkan sampai sekarang menjadi marja. Siapa yang tidak kenal beliau? Syekh Ahmad bin Thabit. Ya. Nah, sekarang pertanyaan ana misalnya. Ketika beliau tidak paham belajar nahwu 1 kali, tidak paham, 2 paham. Pernah enggak terbayang beliau mungkin membayangkan suatu saat nanti bahwasanya beliau akan menjadi seorang rujukan dalam ilmu nahwu? Anda yakin beliau tidak terbayang ketika itu. Tapi apa yang Allah kehendaki terjadi. Ya kan? Ya. Mungkin antum sekarang ini belum bisa membayangkan. Ah, masa sih misalnya. Ya, suatu saat nanti antum punya murid mengajar. Ya. Atau masya Allah. Ya. Oh, bukan hanya mengajar di sini. Siapa tahu mungkin mengajar bahkan misalnya di, ya, di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Siapa yang berani berkhayal demikian sekarang? Mungkin tidak ada, tapi siapa tahu? Ya, siapa tahu? Itu ya tahu apa yang terjadi. Ya, ada nasihat dari salah satu pengajaran yang selalu membekas. Ya. Kita lihat ulama, mereka yang dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menerima ilmu, untuk bisa, ya. Nah, ya, Allah Subhanahu wa taala yang membukakan hati-hati mereka untuk bisa memahami ilmu, ilmu apa saja. Itu maha mampu untuk membuka hati-hati kita untuk bisa menerima ilmu, ya kan? Ya apa enggak? Iya. Terus kenapa kita harus berputus asa dalam belajar? Ya. Kenapa kita harus berputus asa dalam belajar? Tidak ada kata putus asa. Tidak ada kata terlambat. Oh, saya sudah tua. Oh, saya sudah banyak urusan. Oh, saya tidak ada kata-kata seperti itu. Ya, apa yang bisa antum lakukan asalkan antum sungguh-sungguh dan meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, bisa saja. Ya, ana sebutkan salah satu teman-teman ana, ya, teman ana. Ya. Ana pulang dari Yaman, dia masih awam. Ya, kemudian dia mengenal kajian sunnah. Ya, minta gimana bahasa Arab? Ya, ana sarankan belajar bahasa Arab. Dan dia pekerja, bukan pengangguran. Kalau dia santri, ah, dia kan santri, antum bisa beralasan, ya kan? Dia pekerja. Pegawai, ya, pergi pagi pulang sore, sama seperti kebanyakan antum, ya. Tapi dengan ketekunan dia, dia belajar, mulai dari durusul lughah jilid 1, durusul lughah jilid 2, durusul lughah jilid 3, ya, alhamdulillah dia sudah bisa baca ya, apa namanya, baca kitab, bisa dengar kalamnya ulama, sudah bisa mengartikan. Dan anda ingatkan, dia pekerja ya, dia karyawan sama kayak antum kebanyakan, bukan santri, bukan orang yang putus kuliah kayak anak mungkin putus kuliah, wajarlah kemudian belajar ya, atau memang dari kecil nyantri, oh wajarlah. Ini enggak, anda katakan enggak, sampai saat ini pun dia masih karyawan. Jadi dia dengar sekarang ini mungkin di kala mana ini, dan dia tahu siapa yang dimaksudkan. Ya, enggak ada di sini, enggak. Ya, mungkin dari antum pun ada yang seperti itu kan. Tapi yang ana maksudkan teman ana, teman kuliah ana. Ya, ana pulang sini dia dalam keadaan awam. Ya, sekarang ngaji dan alhamdulillah. Berarti berapa tahun dia itu? Mungkin sekitar 3, 4 tahun, 5 tahun. Sampai sekarang dia masih belajar bahasa Arab. Ya. Apa yang enggak bisa? Enggak ada yang enggak bisa, itu mengatasi kemalasan itu saja. Ya. Dan mengatasi alasan sedemikian, alasan semuanya bisa dicari. Tapi kalau antum betul-betul bersungguh-sungguh ya, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa, iktimat kita tetap kepada Allah. Sandaran kita tetap kepada Allah, tapi berusaha, maka tidak ada yang tidak bisa. Ya, tidak ada yang tidak bisa. Ya. Tidak ada yang tidak bisa. Ya. Jadi jangan putus asa. Oh, ala jurumiyah tidak paham. Kalau itu saya berhenti, jangan. Jangan, tidak paham sekarang, siapa tahu nanti bisa paham. Tetap berusaha. Tidak ada kata putus asa. Ya, tidak ada kata putus asa dalam belajar, tidak ada, apalagi bahasa Arab. Ingat sekali lagi, anda ingatkan, bahasa Arab itu miftahul ulum, kunci dari segala ilmu. Ya, ini sering kali gini. Antum mau berapa lama lagi modal ngaji kuping, istilahnya jiping ngaji kuping itu mau berapa lama lagi? Hanya ngandalkan apa yang dibacakan ustadznya. Ya, mau berapa lama lagi? Selama lamanya kah? Ya. Mau ngandalkan terjemahan mau berapa lama lagi? Tekadkan, betul-betul tekadkan, jangan sampai saya enggak bisa bahasa Arab. Kata salah seorang ustaz, nangis darah kalian kalau dia bisa bahasa Arab. Ya, bukan nangis air mata lagi, nangis darah kalau tidak bisa bahasa Arab. Selalu saya ingatkan dan kita ingatkan, dan namanya bahasa Arab itu sangat penting. Ya, Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab, kalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa Arab. Ya, akan berbeda, antum tidak akan sama ketika antum paham bahasa Arab, antum baca kitabnya para ulama dengan apa yang diterangkan atau apa yang antum baca dari terjemahan, tidak akan sama. Ya, tidak akan sama. Wallahu taala alam. Kita cukupkan sampai sini, insyaallah kita selesai dari na'at, masuk kepada al-ma'arif nanti, penjelasan tentang isim-isim ma'rifah. Naqtafillahuna subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.